Mbak, mau pesan apa? Iya. Silakan pesan. Oke, aku mau pesan lele ya. Ya, satu. Mbak. Satu. Jus alpukat satu ya. Ya. Slot gunnya ada? Ada. Berapa, Mbak? Kue? Ini mana gini? Aku kerja, Mbak. Oh alah, ini kira tau kerjamu? Iya, coba begini. Yowes, hati profesional ya. Mau pesen ku ya? Iya. Sepurane yo, nek dhisik aku tau nyanyiake awakmu. Aku sadar roda kehidupan iki berputar. Oke, seumpama aku mau wae kesempatan sekali lagi. Aku pengen memperbaiki kesalahanku dhisik. Aku pengen ngajak balikan. Selera aku.